Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih pada pembahasan satru auratil muslimin yang disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan terakhir yang kita sudah membacanya adalah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana ayat-ayat tersebut ini turun berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk membersihkan, mensucikan Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang keji. Itu pada peristiwa yang sudah kita lewati, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika Aisyah radhiyallahu anha ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safarnya, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau tinggal, yaitu tertinggal dari rombongan, sehingga pulang dalam keadaan ditemukan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan sebab itu muncullah berita-berita dusta, tuduhan-tuduhan yang keji dari orang-orang munafik yang menyebarkan bahwasanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat fahisyah. Itu disebarkan oleh mereka, sehingga berita tersebut ini pun memakan tiga dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, seperti yang sudah disebutkan oleh beliau, yaitu di antaranya Misbah ibni Usasah, demikian pula Hisan ibni Thabit, dan juga Hamnah bintu Jahsin radhiyallahu anhum, di mana mereka ikut larut bersama berita yang disebarkan oleh orang-orang munafik terkait dengan kehormatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau di sini, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setelah membawakan laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada'a fa id lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah mereka membawakan empat orang saksi, itu empat orang saksi yang bersaksi melihat perbuatan yang keji tersebut, maka dikarenakan mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi tersebut, maka mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pendusta. Itu orang-orang yang menyebarkan berita dusta tersebut, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah humul kadibun, itu orang-orang yang berdusta, pendusta. Yaitu kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yani halla ja'u alaihi bi arba'ati syuhada yashhaduna ala hadzal amri. Yani maknanya adalah, tidakkah mereka mendatangkan 4 orang saksi yang bersaksi atas perkara tersebut, itu atas perkara itu tuduhan mereka menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat fahisyah, itu melakukan perzinaan menurut tuduhan mereka. Datangkan 4 orang saksi tersebut. Maka dikarenakan mereka tidak mampu untuk mendatangkan saksi, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul kadibun, atau faulaika indallahi humul kadibun. Maka mereka adalah orang-orang yang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ya'tu bisyuhada'i faulaika indallahi humul kadibun. Maka dikarenakan mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka mereka adalah orang-orang yang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau sadaku, kata beliau, walaupun mereka jujur, itu walaupun mereka benar, artinya walaupun mereka benar, namun karena mereka tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi yang diminta oleh syariat yang mulia ini untuk membenarkan apa yang mereka lihat, maka tetap dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah humul kadzibun. Walihada law anna shakhsan syahada insanan yazni wajaa alqadi wa qala ana ashhadu anna fulanan yazni. Oleh karena itulah, kata beliau, berdasarkan ayat yang mulia ini, yaitu dituntut bagi orang yang mengklaim menuduh wanita yang suci ataukah laki-laki yang suci telah berbuat zina, kemudian dia tidak mampu untuk mendatangkan orang saksi. Di sini kata beliau, oleh karena itulah, kalau ada seseorang yang menyaksikan seseorang melihat orang lain berzina, kemudian dia mendatangi qadi, seorang hakim datang kepada qadi, dan dia menyatakan kepada qadi tersebut, saya bersaksi bahwasanya si fulan telah berbuat zina. Itu bersaksi di hadapan qadi, di hadapan hakim, padahal dia melihatnya, dia menyatakan kepada qadi, saya telah melihat, saya bersaksi bahwasanya si fulan dia itu berzina. Maka kata beliau, kulna, kita akan menyatakan kepada orang yang bersaksi tersebut, had arba'ata syuhada'a, itu datangkan terlebih dahulu 4 orang saksi. Itu 4 orang saksi yang menguatkan persaksian melihat orang tersebut ini telah berzina. Fa'idha lam ya'ti bi arba'ati syuhada'a jaladnahu samanina jaldah. Kalau dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi, kalau dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi, maka kata beliau, kita akan mencambuk dia, menghukum dia samanina jaldah, itu 80 cambukan. Ini hukuman bagi orang yang tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi, kemudian dia mengklaim bahwasanya si fulan telah berbuat zina, menuduh orang lain telah berbuat zina. Maka karena tidak terpenuhi persyaratan tersebut, itu 4 orang saksi, di sini kata beliau, kita akan menghukum orang yang menuduh tersebut, yaitu dicambuk 80 kali. Fa idza jaa'a bi rajulin tsanin ma'ahu jaladnahum kullu wahidin 80 jaldah. Dan jika orang tersebut yang bersaksi tadi ini juga mendatangkan orang yang kedua, itu mendatangkan saksi cuma satu. Jaa'a bi rajulin tsanin, itu mendatangkan orang yang kedua, artinya cuma mendatangkan satu saksi saja, kita pun kata beliau akan menghukum dia, akan mencambuk dia, mencambuk mereka semuanya, mereka berdua, yang masing-masingnya itu akan mendapatkan samanina jaldah, itu 80 saksi, 80 kali cambukan. Ini karena tidak terpenuhinya 4 saksi. Itu 4 saksi yang menguatkan bahwasanya si fulan yang dia lihat tersebut benar-benar berzina. Inilah penjagaan syariat Islam yang mulia. Benar-benar kehormatan seseorang ini dijaga. Sehingga tuduhan yang semacam ini dalam syariat Islam ini ditentukan harus mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian kata beliau, wa salis aidan nadridu kullu wahidin 80 jaldatan. Demikian pula kalau dia pun mendatangkan orang yang ketiga, yaitu mendatangkan 2 orang saksi. Orang yang ketiga, kata beliau, kita pun akan mencambuk dia masing-masingnya 80 kali cambukan. Jadi perhatikan, ini sekali lagi benar-benar perhatian syariat Islam menjaga kehormatan seseorang. Dan dikarenakan tuduhan yang seperti itu adalah tuduhan yang menjatuhkan kehormatan seseorang, sehingga syariat Islam ini benar-benar menjaga kehormatan seseorang. Sehingga bagi orang yang menuduh orang lain telah berbuat zina, dituntut dalam syariat yang mulia ini untuk mendatangkan 4 orang saksi. Jika tidak mampu, maka berdasarkan ayat yang mulia ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masingnya akan dihukum menjadi 80 kali cambukan. Kemudian kata beliau, fa masalan law ja'ana salasatun yashaduna bi annahum ra'aw fulanan yajni bi fulanah. Kalau misalnya kata beliau, ada orang yang datang kepada kita, 3 orang. Itu 3 orang datang kepada kita. Kemudian mereka bertiga tersebut bersaksi bahwasanya mereka telah melihat si fulan telah berbuat zina dengan si fulanah. Itu si fulan laki-laki telah berbuat zina dengan seorang wanita. Walam yasbut dzalik, dan ternyata perkara tersebut tidak sabit, tidak benar. Bersaksi 3 orang katanya telah melihat, ternyata persaksiannya ini setelah ditelusuri tidak benar. Maka kata beliau, fa innana najlidu kulla wahidin 80 jaldatan. Maka kita pun akan mencambuk masing-masing dari 3 orang tersebut 80 jaldah, 80 kali cambukan. Ini hukuman bagi orang yang menuduh ternyata tidak sabit ataukah persaksiannya ini tidak lengkap. Wa li hadza qala Allah taala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala pada kasusnya Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala menyatakan berfirman, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada'a fa id lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Tidakkah mereka mendatangkan atas perkara tersebut ini 4 orang saksi, maka dikarenakan mereka tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka adalah orang-orang yang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan saksi cuma 1 ataukah 2 saja, itu dihukumi seperti yang kita dengar tadi, apalagi mereka orang-orang munafik yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tanpa ada bukti yang nyata, tanpa ada persaksian satupun. Maka tentu ini lebih dusta lagi seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, faulaika indallahi humul kadzibun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adabun adzim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalau bukan dikarenakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian di dunia dan juga di akhirat, niscaya kalian akan mendapatkan azab yang sangat pedih, mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa yang telah kalian sebarkan dari berita dusta tersebut. Ini kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga fadilah, fadl dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dikarenakan mereka telah menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah berbuat zina. Padahal sudah kita lewati bahwasanya yang seperti itu tidak sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga izzahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuat zina. Tidak mungkin sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walaulal fadlu warahmatu minallahi la asabakum fima afattum fihi al-iqabul madhkur. Kalau bukan dikarenakan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian akan ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Iqab itu hukuman yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan apa yang telah kalian sebarkan dari berita dusta tersebut. Ini tentunya fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menimpakan kepada mereka adab yang disebutkan, yaitu adab yang azim, adabun azim kepada mereka. Ini fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang berikutnya, wa fi qawlihi afattum fihi, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi afattum fihi pada potongan ayat di atas tadi, afattum fihi dalilun ala anna al-haditha intashara wa fada wa istafada wa istahara. Maka dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang afattum fi, yang kalian sebarkan, ini merupakan dalil bukti, kata beliau, bahwasanya al-hadis, itu pembicaraan-pembicaraan mereka, yaitu yang menyebarkan berita dusta bahwasanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah berbuat zina, pembicaraan-pembicaraan mereka ini adalah merupakan berita yang sudah intasara wa fada wa istafada wa istahara, itu semakna, hampir semakna maknanya berdekatan, itu istahara, intasara, wafadu, wastafadu, itu maknanya berdekatan. Itu beritanya masyhur, dikenal oleh masyarakat waktu itu. Semuanya orang ini mengerti. Dengan berita tersebut, faham bahwasanya salah satu istri Rasulullah SAW telah melakukan perbuatan fahishah. Liannahu amrun jalalun azimun khatirun. Karena perkaranya adalah merupakan perkara yang jalalun, itu perkara yang sangat penting, perkara yang sangat jelas, yang azimun khatir, itu perkara yang sangat besar dan juga merupakan perkara yang berbahaya. Itu perkara yang berbahaya. Orang yang menuduh bisa dihukum dengan sambukan 80 kali jika tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi. Wal 'adatu jarat bi anna al umur al kabirata tantashiru bi sur'atin wa tamla'ul buyuta wa tamla'ul afwaha wal adan. Kata beliau, sementara yang namanya 'adah itu kebiasaan, yang namanya kebiasaan itu telah berlangsung, kata beliau, bahwa perkara-perkara yang besar, urusan-urusan yang besar, itu akan tantasyiru bisur'atin, akan tersebar secara cepat. Itu akan tersebar secara cepat, apalagi seperti tadi, menuduh salah satu istri Rasulullah SAW telah berbuat fahisyah, maka berita yang seperti itu cepat sekali untuk tersebar. Cepat sekali untuk tersebar. Padahal waktu itu, ini belum ada alat-alat seperti yang pada zaman sekarang ini. Hanya dari satu mulut ke mulut yang berikutnya, dari satu telinga ke telinga berikutnya, kemudian berita tersebut cepat sekali tersebar. Karena perkaranya adalah merupakan perkara yang azim, perkara yang sangat besar, dan juga merupakan perkara yang khatir, perkara yang berbahaya. Wa tamla'ul buyuta, dan memenuhi rumah-rumah. Wa tamla'ul afwaha wal adhan, dan memenuhi al afwah, yaitu pembicaraan-pembicaraan manusia, dan juga al adhan, yaitu pendengaran-pendengaran manusia. Manusia setiap kali berjumpa dengan yang lainnya, sebagian satu dengan yang lainnya, ini akan membicarakan perkara tersebut. Tamla'ul buyut wa tamla'ul afwah wal adhan, kata beliau. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Kalau bukan karena fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian dan juga rahmatnya di dunia dan juga di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa adab yang besar, adab yang sangat agung, dikarenakan berita dusta yang kalian telah sebarkan tersebut. Yaitu id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Yaitu ketika kalian menukil satu mulut ke mulut yang berikutnya, wa taquluna bi afwahikum, dan kalian pun berbicara dengan lisan-lisan kalian, ma laisa lakum bihi ilmun, yaitu membicarakan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki pengetahuannya. Wa tahsabunahu hayyinan, kemudian kalian menganggap, menyangka bahwasanya perkara yang seperti itu menyebarkan berita dusta yang seperti itu adalah merupakan perkara yang hayyin, itu perkara yang remeh, perkara yang ringan. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa indallahi azimun, sementara perkara yang seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara yang sangat besar, itu perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang suci, kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji seperti itu. Di sini kata beliau menjelaskan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata beliau, ittalaqawnahu bialsinatikum, itu ketika kalian menukil dari satu mulut ke mulut yang lainnya, min ghairi rawiyatin wa min ghairi bayyinatin wa min ghairi yaqinin, itu ketika kalian menukil dari satu lisan menuju lisan yang lainnya, yaitu mulut ke mulut yang lainnya, min ghairi rawiyatin, tanpa dipikir terlebih dahulu, mendengar langsung disebarkan, wa min ghairi bayyinatin, dan juga tanpa ada bayyinah, tanpa ada bukti, wa min ghairi yaqinin, dan juga tanpa ada perkara yang bisa meyakinkan, itu tanpa ada rasa yakin kemudian disebarkan. Ini sifat-sifatnya mereka, orang-orang munafik, yaitu mereka menyebarkan berita yang mereka dengar tanpa dipikir terlebih dahulu, demikian pula tanpa bukti dan juga tanpa perkara yang meyakinkan bagi mereka, mereka langsung sebarkan. Itu seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittalaqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laisa lakum bihi ilmun. Kemudian kata beliau, wa taquluna biafwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kemudian kata beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perkara tersebut adalah merupakan perkara yang sangat besar, perkara yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian menganggap itu adalah merupakan perkara yang hayyin, perkara yang remeh, perkara yang ringan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li'annahu qadfun li'adhari imra'atin 'ala wajhil ardi. Dikatakan besar, perkara yang seperti itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah merupakan tuduhan kepada salah satu wanita yang paling suci, ala wajhil ardi, di atas bumi ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya wa sahibatuha zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia, yaitu Aisyah yang dituduh secara langsung, demikian pula istri-istri yang lainnya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, itu adalah merupakan zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya adalah merupakan istri-istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal amru sa'bun wa 'azimun. Maka perkara ini benar-benar sa'bun, ini perkara yang susah dan juga merupakan perkara yang berat, bukan perkara yang remeh seperti yang dianggap oleh mereka. Wa tahsabunahu hayyinan. Mereka menganggap, kalian menganggap menyebarkan berita dusta seperti itu adalah merupakan perkara yang remeh, perkara yang ringan, sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan perkara yang besar. Karena menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling suci, ala wajhil ardi, yaitu di atas muka bumi ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi dhalika aidan ta'ridun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada yang seperti itu, pada berita yang disebarkan oleh mereka, yaitu berita dusta yang disebarkan oleh mereka, ini juga kata beliau ta'ridun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu terdapat sindiran, sindiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika mereka menyebarkan berita dusta, istrinya Rasul telah melakukan seperti ini bersama salah satu sahabatnya. Ini adalah merupakan sindiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menyindir dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa ucapan-ucapan mereka, berita-berita dusta yang mereka sebarkan tersebut dikatakan oleh beliau ini adalah merupakan ta'rid, itu sindiran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kata beliau di sini, li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya telah menyatakan, al-khabithatu lil-khabithina, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lil-tayyibin, wat-tayyibuna lil-tayyibat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-khabithatu lil-khabithin, itu wanita-wanita yang jelek, itu bagi laki-laki yang jelek. Itu artinya, wanita-wanita yang jelek, itu biasanya yang menikahinya adalah laki-laki yang jelek pula. Demikian pula wal khabithuna lil khabithat, laki-laki yang jelek itu pun bagi wanita-wanita yang jelek. Wat tayyibatu lit tayyibin, dan wanita-wanita yang baik ini adalah untuk laki-laki yang baik. Demikian pula wat tayyibuna lit tayyibat, laki-laki yang baik itu pun diperuntukkan untuk wanita-wanita yang baik pula. Maka ketika mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat fahisah, telah berbuat zina. Ini maknanya adalah menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tadi, wanita-wanita yang jelek itu bagi laki-laki yang jelek. Artinya sama saja mereka menganggap, menuduh, selain menuduh Aisyah adalah wanita yang khabisat, demikian pula menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang khabithun, termasuk dari orang-orang al-khabithun. Ini mereka, orang-orang munafik yang menuduh salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, ini adalah merupakan ta'ridun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini menjelaskan kepada kita, fa idza kanat Aisyatu ummul mu'minina زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل منها هذا الأمر وحاشاها منه فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله. Kata beliau, jika Aisyah yang merupakan ummul mu'minin, itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi pada beliau, pada Aisyah, perkara yang seperti ini, wahasaha minhu, dan tidak mungkin yang seperti itu terjadi dari beliau, ketika mereka menuduh yang seperti itu, fa inna dhalika yadullu ala khubthi zawjiha, maka yang seperti itu menunjukkan jeleknya, khubithnya suaminya. Itu ketika menuduh, itu orang-orang munafik Rasul, istrinya Rasul telah berbuat zina, ini semakna bahwasanya suaminya juga merupakan orang yang jelek, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, al-khabithat lil-khabithin, itu orang-orang yang jelek, itu wanita-wanita yang jelek, itu diperuntukkan bagi laki-laki yang jelek. Ketika istrinya seperti itu, menunjukkan suaminya juga seperti itu, itu jelek sama. Ini sindiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal-iyadu billah, kata beliau, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari akhlaknya orang-orang munafik. لِأَنَّ الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ, karena wanita-wanita yang khabithat, wanita-wanita yang jelek, itu diperuntukkan bagi laki-laki yang jelek pula. وَلَكِنَّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طَيِّبَةٌ وَزَوْجُهَا طَيِّبٌ, akan tetapi pada hakikatnya Aisyah radhiyallahu anha itu adalah wanita yang tayyibah, itu wanita yang baik, demikian pula suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga orang yang baik. Fa zaujuha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suaminya Aisyah adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha, dan beliau Aisyah adalah As-Siddiqah bintu Siddiq, yaitu seorang wanita yang As-Siddiqah bintu Siddiq, itu putri dari As-Siddiq, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau Aisyah dan juga bapaknya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walihada yakulu ya ta'ala. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyatakan tentang mereka, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azimun. Dan kalian menganggap bahwasanya itu adalah merupakan perkara yang ringan, perkara yang remeh, padahal itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perkara yang sangat besar. Merupakan perkara yang sangat besar. Karena menuduh wanita yang suci ala wajhil ardi telah berbuat zina. Yang itu sekaligus sebagai sindiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang khabith, itu orang yang jelek. Kemudian summa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berikutnya, walaula id sami'tumuhu, tidakkah ketika kalian mendengar berita yang dusta tersebut, yani halla id sami'tumuhu, tidakkah ketika kalian mendengar berita dusta tersebut, kultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'adzim. Itu tidakkah kalian ketika mendengar berita dusta tersebut, kalian seharusnya menyatakan, ma yakunu lana an natakallama bihadha, tidak sepantasnya bagi kami untuk membicarakan perkara yang seperti ini, karena menyangkut kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya yang kalian ucapkan adalah seperti itu. Yang kalian ucapkan adalah seperti itu, yaitu tidak pantas bagi kami untuk membicarakan, berbicara permasalahan yang seperti ini. Subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh ini adalah merupakan buhtanun adzim, itu berita dusta yang sangat besar. Itu berusaha berprasangka yang baik seperti yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada awal ayatnya. Itu pada awal yang sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Itu. Untuk kaum mukminin bersangka baik pada diri mereka. Tidak langsung ketika menerima berita disebarkan. Wahada huwal wajibu alaika. Dan inilah perkara yang wajib bagi engkau. Antunazziha allaha ayyaku'a mislu hada. Min zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikianlah yang wajib bagi engkau. Agar engkau mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mengucapkan subhanaka. Itu mentanzih Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk perkara yang seperti ini. Terjadi pada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menyatakan subhanaka. Hada buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh ini adalah merupakan berita yang dusta yang sangat besar. Itu kedustaan yang sangat besar. Sehingga dia mentasbih, mentanzih Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qal. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Subhanaka hada buhtanun azim. Wa ta'ammal kaifa ja'at hadihil kalimatu. Allati tatadammanu tanzihallahi azza wa jalla. Kata beliau, perhatikanlah, renungilah bagaimana kalimat yang seperti ini datang di dalam Al-Quran. Itu kalimat yang mengandung tanzihallahi azza wa jalla. Itu pensucian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu disucikan. Idh annahu la yaliku bihikmatillahi wa rahmatihi wa fadlih. Wa ihsanihi ay yaqa'a mithlu hadha min zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya adalah makna kalimat subhanaka, maha suci engkau, itu didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung pensucian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya kata beliau, karena annahu la yaliku bihikmatillah, bahwasanya tidak pantas dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak selaras, tidak pantas dengan hikmahnya Allah, rahmatnya dan juga fadilnya serta ihsannya, untuk perkara yang seperti ini terjadi dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang seperti itu tentu tidak sesuai, tidak selaras dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya, fadilnya dan juga ihsannya. Sampai-sampai perkara yang seperti itu kok terjadi pada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ketika mendengar berita yang seperti itu untuk menyatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tidak sepantasnya bagi kita untuk membicarakan perkara yang seperti ini. Sungguh ini adalah merupakan perkara yang besar, itu kedustaan yang sangat besar. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'idukumullahu an ta'udu limitslihi abadan in kuntum mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan seperti itu, ya'idukumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan mauidhah kepada kalian, an ta'udu limitslihi, agar kalian tidak mengulangi perkara yang semisal itu, menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat zina abadan, terus menerus itu. Agar kalian jangan mengulangi terus menerus. In kuntum mu'minin, jika kalian mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata beliau, la ta'udu limitsli hadza abadan. Janganlah kalian mengulangi yang seperti ini seterusnya. In kuntum mu'minin, jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang alim, yang maha mengetahui, dan juga yang maha hakim, itu yang penuh hikmah. Sehingga hikmah Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk yang seperti itu terjadi pada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin muadzin azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali. Kata beliau berikutnya, walhamdulillahi ala bayanih, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan turunnya ayat-ayat yang sudah kita lewati tersebut, ini menunjukkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala sucinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik, dan tidak mungkin Aisyah melakukan hal yang seperti itu. Walihada ajma'al ulama wa ala anna man rama ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bima jaa fi haditsil ifki fa innahu kafirun murtaddun. Kata beliau, oleh karena itulah para ulama telah sepakat, telah ijma, bahwasanya siapa saja yang menuduh ummul mu'minin, itu menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang sama seperti pada ayat-ayat yang berbicara tentang berita yang dusta tersebut, yaitu membongkar tentang kedustaan orang-orang munafik yang menuduh Aisyah telah berzina, maka orang yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang seperti itu setelah turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu kafirun murtaddun, maka para ulama sepakat orang yang seperti ini adalah orang yang kafir dan juga murtad. Ini orang yang kafir dan juga murtad, dan yang seperti ini adalah sering dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Mereka meyakini bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat zina. Padahal di sini dikatakan oleh beliau, ajma'al ulama'u, para ulama telah sepakat orang yang menuduh Aisyah. Padahal sudah turun ayat yang mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan yang seperti itu, maka dia adalah kafirun murtaddun. Kafirun kalladhi yasjudu lis-sanami, itu kafir seperti kafirnya orang yang sujud kepada as-sanam, itu kepada berhala. Fa in taba wa akdzaba nafsahu wa illa kutila kafiran li'annahu kadzdzaba al-Qur'ana. Kata beliau, maka jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akdzaba nafsahu, dan mendustakan dirinya, artinya mencabut ucapannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang diinginkan tentunya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya dengan catatan dia bertaubat dengan taubatan nasuh. Wa illa, dan jika dia tidak mau bertaubat, kutila kafiran li'annahu kadzdzabal Qur'ana, maka orang tersebut akan dibunuh sebagai orang yang kafir karena dia telah mendustakan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an sudah kita lewati beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ayat yang ke-11 dalam surat An-Nur sampai ayat yang ke-20 nanti. Tinggal beberapa ayat yang belum kita baca. Yang baru kita baca adalah sampai ayat yang ke-18. Yang menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang suci. Maka ketika dia tetap meyakini bahwasanya Aisyah adalah seorang pezina, berarti dirinya telah mendustakan Al-Quran. Maka kutila kafiran. Dia dibunuh sebagai orang yang kafir. Ala anna sahiha anna man rama zawjatan min zawjatir rasuli sallallahu alaihi wasallam bimisli hada fa innahu kafirun. Demikian pula, kata beliau, menurut pendapat yang sahih, adalah khilaf, itu yang tadi adalah terkait dengan Aisyah secara langsung. Bahwasanya para ulama tidak terjadi khilaf, itu sepakat. Orang yang menuduh Aisyah setelah turunnya ayat-ayat tadi dengan tuduhan berzina, maka orang tersebut adalah dihukumi orang yang kafirun murtadun. Jika bertobat, diampuni dosanya. Kalau tidak, dia akan dibunuh sebagai orang yang kafir karena mendustakan Al-Quran. Kemudian, bagaimana dengan orang yang menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang sahih, kata beliau, ala anna sahiha, dan menurut pendapat yang sahih, anna man rama zaujatan min zaujatir rasul sallallahu alaihi wasallam bimisli hadza fa innahu kafirun. Bahwasanya orang yang menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang seperti ini, itu tuduhan berzina, maka dia pun telah kafir. Kenapa? Alasannya, yaitu kata beliau, alasannya li annahu mutanaqqisun. Tertulis mutanaqqidun, yang benar adalah mutanaqqisun. Li annahu mutanaqqisun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah melakukan tanakkus, yaitu mencela, meremehkan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang wajib bagi kaum muslimin untuk dirinya mentaukir, itu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi, tentunya dengan kedudukan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pengagungan yang ekstrim. Kullu man rama zawjatan min zawjatir rasuli sallallahu alaihi wasallam bima barra'allahu minhu Aisyata fa innahu yakunu kafiran murtaddan. Setiap orang yang menuduh salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mensucikan Aisyah darinya, maka sungguh orang tersebut telah kafir murtad, kata beliau. Artinya orang yang menuduh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah, ini juga sama dihukumi kafirun murtadun menurut pendapat yang sahih. Adapun Aisyah, ini telah ijma para ulama seperti yang sudah kita dengar tadi. Yajibu ayyustataba fa in taba wa illa kutila bisayf. Wajib untuk dia diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, ini tentunya yang diharapkan, yaitu fa in taba. Jika dia bertaubat, tentunya ini yang diinginkan. Wa illa kutila bisayf. Jika dia tidak mau bertaubat, ketika diminta untuk bertaubat, kutila bisayf, maka dia dibunuh dengan menggunakan pedang, dipenggal itu. Itu dihukumi sebagai orang yang kafir, murtad, itu kutila kafiran. Wa ulqiyat jifatuhu fi hafratin minal ardi. Dan bangkainya, kata beliau, ini dilemparkan, dibuang fi hafratin minal ardi. Itu di bagian bumi mana saja, di belahan bumi mana saja. Tidak dimuliakan mayatnya, itu bangkainya. Biduni tahsilin wala takfinin wala salatin. Dibuang tanpa dimandikan terlebih dahulu, tanpa dikafani, demikian pula tanpa disolati. Karena dia bukan muslim lagi. Itu karena dia sudah kafir, murtad, menuduh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang Allah subhanahu, dengan tuduhan berzina, yang mana padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mensucikan tuduhan yang seperti itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Li'annal amra khatirun, kata beliau. Karena perkaranya adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Itu menuduh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzina. Itu sama saja tanakkus, itu merendahkan, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus sindiran kepada beliau seperti yang sudah kita lewati. Bahwasanya istri Rasulullah jelek berarti menunjukkan jeleknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala azza wa jalla, kemudian setelah itu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tasi'al fahisatu fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai untuk al-fahisah itu tersebar di tengah-tengah orang yang beriman, maka bagi mereka itu adab yang pedih di dunia dan juga akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, sementara kalian ini tidak mengetahui. Kalau bukan karena fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang ra'ufur rahim, zat yang maha penyayang terhadap kalian, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan adab terhadap kalian. Ini 10 ayat lengkap yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur, yang dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20, yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mentabri'ah, itu mensucikan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik yang menuduh bahwasanya Aisyah telah berbuat zina dengan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tersisa dalam pembahasan ini, namun kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan mendatang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.